Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab man ahabba ayyakuna abdan, bab seseorang yang memiliki keinginan sekiranya dia adalah seorang budak. Jadi barakafikum, boleh bagi seseorang mungkin punya keinginan dia adalah seorang budak, karena setelah dia melihat apabila ada seorang budak yang dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya, di antaranya dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi amanah dia dan menasihati tuannya ketika salah. Menasehati tuannya ketika salah, barakallahu. Ternyata lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Nah, dengan keutamaan semacam ini, barakallahu, boleh bagi seorang mungkin dia punya keinginan, walaupun itu barakallahu tidak mesti tercapai, hanya terbesit. Kalau dia adalah seorang budak, karena pahala yang dia dapat apabila dia memenuhi hak Allah dan hak tuannya. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis Abu Hurairah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu menyatakan, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail qala, beliau berkata, haddatsani Sulaiman ibnu Bilal, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal, an Yunus, dari Yunus, an Az-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri, an Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, al-abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Seorang budak muslim apabila dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, dan demi zat, demi Allah, yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan, kalau sekiranya bukan karena besarnya pahala amalan jihad fi sabilillah, kalau bukan karena besarnya pahala haji dan berbuat baik kepada ibuku, sungguh aku senang sekiranya aku mati meninggal dalam keadaan sebagai seorang budak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis ini derajatnya, tingkatannya adalah sahih, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan rahimallahu ta'ala. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hadis ini, barakafikum, hadis yang masuk pada sabda Nabi adalah al-abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajron. Seorang muslim apabila dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya, maka baginya dua pahala. Ini hadis Nabi hanya sampai lafaz lahu ajron. Adapun lafaz wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan, ini adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan hadis Nabi. Maka ucapan ini dalam istilah ilmu hadis disebut hadis mudraj. Hadis mudraj yakni sebuah hadis yang pada hadis tersebut ada lafaz seorang perawi yang dimasukkan dalam hadis sehingga seakan-akan itu adalah sabda Nabi. Maka barakallahu fikum, lafaz walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi sampai la ahbabtu an amuta mamlukan, itu hadis mudraj yakni ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi. Berkata Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan rahimahullah dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad ini, beliau memberikan bukti, di antara bukti bahwasannya lafaz walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi sampai lafaz la ahbabtu an aku namamlukon, itu adalah ucapan Abu Hurairah yang disebut dengan hadis mudraj, yakni karena disisipkan dalam hadis sehingga seakan-akan itu sabda Nabi. Di antara buktinya adalah barakafikum, di situ disebutkan birru ummi, sekiranya bukan karena jihad fisabilillah dan haji dan berbuat baik kepada ibuku, niscaya aku senang apabila aku adalah seorang budak. Di sini disebutkan fa ma'lumun anna an-nabiyya alaihi salatu wasallam mar-rasul la yakunu 'abdan wa la yakunu mamlukan, atau disebutkan di sini barakafikum, hadza mudraj min kalami Abi Hurairah li'anna umman nabiyya alaihi salatu wasallam matat wa huwa saghir. Kata Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan bahwasannya ucapan tadi itu adalah ucapannya Abu Hurairah, karena sesungguhnya ibunya Nabi, alkah ibunya Nabi siapa namanya? Aminah barakallahu. Karena ibunya Nabi yang bernama Aminah Barakah fikum, itu meninggal ketika Nabi kecil. Maka bagaimana mungkin Nabi akan berbuat baik kepada ibunya? Maka ini menunjukkan tambahan tadi itu adalah ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi. Kemudian bukti yang kedua yang menunjukkan lafaz tersebut adalah lafaz mudraj, ucapan Abu Hurairah. Diambil dari lafaz la ahbabtu an amuta mamlukan. Niscaya aku benar-benar menyukai kalau aku mati dalam keadaan sebagai seorang budak. Disebutkan oleh para ulama, telah diketahui bersama bahwasanya seorang nabi, seorang rasul, tidak mungkin keadaan dia adalah sebagai seorang budak atau orang yang dimiliki. Kenapa? Li'annahu idza kana 'abdan wa kana mamlukan fa innahu la yamliku tasrifa umuri nafsihi. Karena sekiranya seorang nabi atau rasul itu adalah seorang budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak akan mampu untuk mengurusi urusan dirinya. Karena seorang budak itu milik tuannya. Sementara nabi itu mengurusi diri sendiri dan mengurusi umat. Kalau seorang nabi adalah budak, maka bagaimana mungkin mengurusi umat? Wong dia yang diurusi oleh tuannya, majikannya. Fakaifa yamliku tasrifa umuri ghairihi? Maka bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan urusan orang lain? Barakallahu fikum. Maka lafaz tadi walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan, ini hadis mudraj, yakni ucapannya Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Dan semacam ini itu para ulama yang mengetahuinya kemudian menyampaikan kepada kita, ini adalah mudraj, ucapan seorang perawi, bukan sabda Nabi. Maka ada hukum tersendiri. Kalau ini adalah ada tambahan dalam hadis, ini ucapan sahabat atau seorang perawi, dengan ini adalah murni ucapan Nabi, maka ada hukum tersendiri. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hadis ini disebutkan wa birru ummi, dan berbuat baik kepada orang tuaku, yakni terkhusus ibuku. Di sini disebutkan ibuku karena memang hak ibu bagi seorang anak itu 3 kali lipat daripada hak ayah dari seorang anak. 3 kali lipat dari sisi karena beratnya ketika masa-masa mengandung anak tersebut, ketika masa melahirkan, dan ketika masa menyusuinya. Barakallahu fikum. Maka seorang ibu mendapatkan 3 hak lebih, 3 kali lipat daripada seorang ayah. Barakallahu fikum. Kemudian berbuat baik kepada ibu itu seperti apa contohnya? Disebutkan dalam syarahnya ini, dalam penjelasan hadis ini, al-qiyam bimaslahatiha fin nafaqah wal khidmah wa nahwi dzalik mimma la yumkinu fi'luhu minar raqiq, yakni dengan barakallahu fikum menegakkan, memberikan kemaslahatan untuk ibu berupa nafkah keseharian. Kalau memang sudah tidak kerja lagi, apalagi ya barakallahu fikum, sudah tua, tidak punya pekerjaan di rumah yang mungkin jahit, buat jajan, nerima laundry, dan lain-lain barakallahu fikum, maka seorang anak dia mendapatkan kewajiban untuk memberikan kemaslahatan pada ibunya, terkhusus pada ibunya, yakni memberikan nafkah, nafkah wal khidmah, dan pelayanan. Kalau sakit dirawat, kalau ingin keluar barakallahu fikum atau safar pada perkara yang ma'ruf ya ditemani, ingin haji tidak ada mahramnya maka anaknya mampu ya ditemani, dan selain itu. dari perkara-perkara yang tidak mungkin memberikan kemaslahatan, membalas kebaikan seorang ibu, berupa membebaskan sebagai berkomikum, membebaskan dari perbudakan apabila seorang ibu didapati sebagai seorang budak. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim berkomikum disebutkan bahwasanya seorang anak tidak mungkin bisa dianggap membalas kebaikan untuk orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dibebaskan. Ini berkafikum, kalau seseorang mendapati orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya, sebagai seorang budak, lalu membelinya, lalu membebaskan, maka membalas kebaikan orang tua sudah terbayar dengan ini. Namun berbakti kepada orang tua tetap harus berlangsung sampai orang tua masih hidup. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayastariyahu wa ya'tiquhu." Seorang anak belumlah cukup, belumlah dianggap telah membalas kebaikan untuk orang tuanya, kecuali anak tersebut mendapati orang tua barakafikum sebagai seorang budak, kemudian dibeli, kemudian dibebaskan. Kalau ternyata mendapati orang tua sebagai budak, kemudian dibeli, kemudian dibebaskan, berarti yang tersisa adalah berbakti. Adapun barakafikum pahala membalas kebaikan orang tua sudah teranggap terbayarkan. Namun berbakti pada orang tua itu perkara lain yang menjadi kewajiban seorang anak sampai orang tua meninggal. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini barakafikum, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, tad'ifu ajril abdi alladhi wa huwa muhsin fi ibadati rabbihi nasihun li sayyidihi. Tad'ifu ajril abdi, berlipatnya pahala seorang budak, yakni dua kali lipat di sini. Alladzi huwa muhsinun fi ibadati rabbihi, yang dia berbuat ihsan ketika beribadah kepada Rabb-nya. Nasihun li sayyidihi, dan di samping itu dia juga memberikan nasihat kepada tuannya, kepada majikannya apabila majikannya salah. Maka dia mendapatkan berkafikum pahala yang berlipat. Di sini disebutkan lahu ajron, dua kali lipat. Kemudian telah kita ketahui bersama, satu kebaikan dikali 10 kebaikan, kemudian bisa dikali barakakum 70 bahkan lebih barakakum. Seorang budak yang berbuat ihsan ketika beribadah kepada Rabb-nya, yakni beribadah dengan mengesakan Allah dan tidak berbuat syirik, itu ihsan dalam beribadah. Kemudian dia juga berkafikum seorang budak menasihati tuannya atau majikannya, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat. Faedah yang kedua, ada'u haqqillahi bi ayya'budallaha wahdahu la syarika bihi syai'a. Yang dimaksud dengan menunaikan hak Allah, jadi seorang budak apabila menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dia mendapatkan dua pahala. Yang dimaksud dengan menunaikan hak Allah adalah dia beribadah kepada Allah saja. Berarti mentauhidkan Allah, wala yusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka barakallahu fikum, ini dianggap sebagai ihsan dalam beribadah kepada Allah dan dianggap sebagai menunaikan hak Allah. Barakallahu fikum. Dan ini perkara yang tidak mudah bagi seorang budak, karena terkadang seorang budak tuannya atau majikannya dia kafir, tuannya atau majikannya dia fajir, fasik, munafik, ahli maksiat. Maka yang namanya budak harus nurut tuannya, nurut majikannya. Kalau tidak, terkadang mengalami banyak siksaan. Ingat, yang dimaksud budak itu bukan TKW ya, bukan TKI, bukan pembantu rumah tangga, bukan. Barakallahu. Maka seandainya seorang budak dia melawan hawa nafsunya untuk mengikuti keinginan majikannya, keinginan tuannya yang sekiranya berbuat maksiat atau bahkan kesyirikan kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah dengan mengesakan dan tidak berbuat syirik, tidak mengikuti tuannya atau majikannya, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat. Dan hak Allah barakahikum, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad ibn Jabal, dalam riwayat al-Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim, Nabi pernah membonceng Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan, atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Apakah kamu tahu, wahai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah? Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi memberikan penjelasan, anna haqqallahi ta'ala ayyu'bada wahdah wa alla yushraka bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah ya yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah barakafikum, Allah diibadahi, ditauhidkan, diesakan, dan Allah tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala barakafikum. Kemudian faedah yang ketiga, fardul jihad wal haji laisa bimafrudain alal mamluk. Kewajiban jihad fisabilillah dan kewajiban haji tidak diwajibkan untuk seorang budak. Jadi seorang budak kalau mau jihad harus izin tuannya, harus izin majikannya. Seorang budak apabila ingin haji harus izin tuan atau majikannya. Barakallahu. Oleh karena itu Abu Hurairah menyatakan, laulal jihad fisabilillah wal hajju wa birru ummi, demi Allah sekiranya bukan karena pahala jihad, keutamaan jihad fisabilillah, bukan karena pahala haji dan berbuat baik kepada ibuku, sungguh aku ingin meninggal dalam keadaan sebagai budak. Apakah bisa orang yang awalnya merdeka kemudian menjadi budak? Bisa. Sebagaimana kisahnya Salman Al-Farisi. Awalnya Salman Al-Farisi ini ketika berkafikum mencari kebenaran, ya berguru pada satu pendeta yang ternyata pendeta tersebut masih pada agama yang lurus. Kemudian mati pada pendeta yang kedua, kemudian mati pada pendeta yang ketiga. Ini masih dalam keadaan berkafikum ihror, bebas, merdeka. Kemudian barakafikum dalam perjalanan mencari kebenaran, mencari nabi, ternyata dibohongi oleh kafilah dagang, ya, kemudian dijual kepada seorang Yahudi. Nah, istilahnya seperti di, ya, mungkin diculik tapi dibohongi barakafikum, dijual. Akhirnya dia menjadi budak barakafikum. Dan tidak boleh seorang budak itu melarikan diri dari majikan, dan itu merupakan al-kabair, dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Seorang budak, walaupun tuan atau majikannya ini adalah kafir, tidak boleh melarikan diri dari tuan atau majikannya. Oleh karena itu, ketika Salman Al-Farisi barakafikum, dia mendapati, telah mengetahui bahwasanya Nabi itu benar-benar ada di kota Madinah, dan Salman Al-Farisi telah melihatnya, maka beliau ingin membebaskan dirinya. Akhirnya dibantu oleh Nabi dan para sahabat untuk membebaskan dirinya, menebus dengan barakafikum menanam, ya, sekitar ribuan kalau tidak salah pohon kurma, ya Pak Jep, ya, ribuan, ya, lupa barakafikum. Nah, berarti boleh menebus diri untuk, ya, merdekakan barakafikum. Maka hati-hati kalau safar, ya, jangan sampai dijual orang. Jadi yang namanya jihad, haji itu tidak wajib bagi seorang budak, melainkan harus izin pada tuannya. Kemudian faedah yang keempat, faedah yang keempat barakafikum, annal abda idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah wa dzalika fil ma'ruf. Seorang budak apabila dia taat pada perkara yang ma'ruf kepada tuannya, taat kepada tuannya pada perkara yang ma'ruf, berarti dia dianggap taat kepada Allah. Karena barakafikum dalam hadis ini digandengkan hak Allah dengan hak tuan dari budak tersebut. Idza adda haqqallah wa haqqa sayyidihi. Apabila dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Nah, menunaikan hak tuannya ini pada perkara yang ma'ruf, yang di situ diperbolehkan baik itu mubah maupun wajib, maka berarti dia dianggap taat kepada Allah. Karena seorang budak dia wajib menunaikan hak tuan atau majikannya yang diberikan kepada barakafikum, amanah yang diberikan kepada budak tersebut. Sebaliknya, wa idza asaw sayyidahu faqad asaw Allah, faqad asaw Allah. Apabila seorang budak dia bermaksiat kepada majikannya, maka berarti dia bermaksiat kepada Allah. Tidak amanah, membohongi, berkhianat, bahkan membunuh, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Kemudian faedah yang terakhir barakafikum adalah hirsus sahabah alal a'mal as-solihat, semangatnya para sahabat untuk beramal soleh barakafikum. Di sini Abu Hurairah menyatakan kalau bukan karena jihad fisabilillah, bukan karena haji, dan bukan karena berbuat baik kepada ibuku. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat itu adalah berjihad fisabilillah, kemudian berhaji dan berbuat baik kepada ibunya. La ahbabtu an amuta mamlukan, yang menunjukkan barakafikum para sahabat juga bersemangat untuk beramal soleh adalah menginginkan, tamani, berangan-angan seandainya dia seorang budak apabila bisa menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Nah, di antara menunaikan hak tuannya itu barakallahu fikum, di samping dia memberikan, menjalankan amanah yang ada pada pundaknya, dia juga menasehati tuan atau majikannya apabila salah. Maka dengan menasihati tersebut, lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Barakallahu. Kemudian perlu diketahui yang namanya jihad fisabilillah itu ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya fardu ain. Fardu ain apabila yang pertama, seorang pemimpin, penguasa muslim yang sah mewajibkan jihad fisabilillah, maka fardu ain. Yang kedua, apabila daerah kaum muslimin sudah dikepung atau diserang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir atau pemberontak dari kalangan khawarij, maka wajib saat itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Yang ketiga, apabila sudah berhadap-hadapan barisan orang kafir dan barisan kaum muslimin tanpa ada wasit, terutama ya, enggak ada wasitnya, sudah berhadap-hadapan, maka tidak boleh lari, sudah fardu ain. Kecuali kalau sudah perang, sudah mulai, sudah berlangsung, kemudian berkafikum mencari taktik atau siasat supaya menang, kemudian mundur lalu bergabung dengan pasukan kaum muslimin, pasukan bantuan atau yang lain-lain berkafikum, maka ini bukan dianggap lari dari perang berkafikum dan tidak berdosa. Tapi kalau sudah berhadapan-hadapan, maka fardu ain bagi yang sudah ada di situ. Barakallahu fikum. Ini diantara sebab fardu ain. Selain itu fardu kifayah. Semisal perluasan wilayah misalkan. Barakallahu fikum atau yang lain-lain. Dan jihad itu dinyatakan syar'i apabila yang pertama yang memimpin adalah pemerintah kaum muslimin. Kalau yang memimpin adalah ketua pondoknya, ketua yayasan, ketua regu, ketua gengnya, ketua kelompoknya, ya, bukan atas nama pemerintah kaum muslimin, maka tidak sah, tidak dianggap sebagai jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, sasaran dari jihad fisabilillah itu orang kafir harbi. Atau orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak kaum muslimin dari kalangan khawarij. Tapi kalau yang diperangi itu masih muslim, bukan kafir harbi, bukan khawarij, misalkan karena sengketa tanah, ya, atau karena kesukuan, misalkan suku Madura sama Dayak, kan tidak ada, misalkan muslim sama muslim apalagi. Walaupun misalkan sama, satunya kafir, satunya muslim, tapi masih di bawah penguasaan kaum muslimin semuanya, maka bukan jihad fisabilillah. Barakallahu. Kemudian dianggap jihad fisabilillah yang syar'i adalah apabila dalam berjihad tersebut, walaupun terpenuhi pemimpinnya adalah kaum muslimin yang sah, yang memimpin jihad, presidennya atau rajanya atau perdana menterinya, kemudian yang diserang adalah barakallahu orang kafir misalkan, tapi tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan membela agama Allah, maka tidak dianggap jihad fisabilillah. Barakallahu. Oleh karena itu, seorang sahabat ada yang menemui Nabi. Wahai Nabi, ada seorang berperang karena ingin dianggap sebagai pemberani. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada orang yang berperang karena ingin atau karena semata-mata ingin membela kabilahnya atau kesukuannya. Maka mana di antara tiga ini yang dianggap sebagai jihad fisabilillah? Maka Nabi menyatakan bukan semuanya. Kata Nabi, orang yang berjihad fisabilillah, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fisabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang berperang yang tujuannya, niatannya adalah supaya agama Allah itu tegak, agama Allah ini barakah fikum tertolong, tinggi di hadapan seluruh agama yang ada, maka itulah yang dianggap sebagai fisabilillah. Maka barakah fikum niatan jihad fisabilillah itu harus niatan menolong agama Allah dan menolong kaum muslimin yang beribadah di negara tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.